antara tiga bangsa yang menghuni Malaysia, dan bangsa Melayu akan berlindung ke Pulau Jawa. Besok, gue rasa pusing, ambalat, gue rasa wong kuwi angkatan laut ekonomi, wong kene. Tenang wae. Warep reyong ponorogo, jaran kepang yo ben. Ora apa-apa kuwi kabeh wong Jawa. Ampun dia ana wong Malaysia nungguluk. Apa jenenge? Merok semono gedene ana macane kok yo ora. Ning wong Ponorogo sing grebon iki sing gurune kuat dadi tenang wae iku ora dicolong kuwi sing nyolong yo dulurmu dhewe padha wae menyamar. Tenang-tenang aja. Waktu itu panjang enggak ada masalah. Oke, kita kembalikan ke sini tadi toh ya. Saya kembalikan ke ini serius. Jadi nanti akan jebol-jebol. Cina akan pecah. Cina itu akan jadi sekian negara. Nanti 20 tahun lagi jumlah manula lebih banyak daripada jumlah pemuda di sana. Jadi jumlah yang usia tidak produktif lebih banyak daripada yang usia produktif karena pembatasan anak cuma satu. Nenek ini kan loro. Itu pun loro dia kali karo wong Jawa. Oke, yang penting dua ya, perempuan sama laki-laki. Lanange piro, wedok piro sak karepmu? Iki. Nek mau sowo dene. Mboten ngaten to. Loro kali to, Pak. Lanjut to. Lurah kali lanang kali wes, jauh. Eh, kondoloro lanang karo wes, jauh. Perkolanan itu orang urusan keluarga masing-masing. Bentar tau kamu sore ya tidur. Dia jadi sapi teng karo sumur sak meter masalah. Kamu cari di Tondro. Ini lagi, zaman cilik ini gitu. Jawa kebatinan di latihan set mampu sampai ping telu mampu mulai bapak berkurang suwe-suwe naik ping 10 wangi altai campur sumur rame lho casa iki wae nganggo ilmu kedokteran barat ngene steril ngene masuk angin ngene tipes ya salahmu dhewe menungso iki kan isine alam semesta ada racun ada kuman ada segala macam itu bagian dari dirimu kalau kamu bersihkan dirimu menjadi steril ya sisi-sisi orang wae kenang Amerika kuliah 6 tahun mulai rene seminggu mlebu rumah sakit mesti kuwi apa yang juru dodol soto ning pinggir dalan nganggo kulkas ya ora iso ya wis dagingnya wis ngono kae diserahkan kepada kesaktian perut masing-masing. Dari sudut ilmu kesehatan steril itu negatif, tapi dari sudut kesehatannya menungso. Ya pancen ana sing ora weteng semaput mati bareng tapi itu kan satu dari 1000. Sing 150 sapa dadi sekti mandro buta. Ya saiki ana wong dileboni kelebon paku iki lho. Janjine kelebon paku. Jur karo dokter dititili bogo siti banyak. Ambok serake kene. Anak nganggo ilmu barat yo ora iso, ilmu barat iki sleo ora iso mareke. Ayo jajal golek dokter sing wis pengalaman 30 tahun, njur kowe iki sleo, njur tangi rasul kok malah dikeret. Malah dikakak ngono kan yo dikeret bali. Aku tau ngoten kene ning Jerman melaku biasa nang rumah sakit bali ning ngene kok. Iya. Bali berangkat sana ya normal ngene iki ya mung rada lara sithik begitu pulang wis nganggo ngene iki piye ta iki aku golang sangkal putung maka kemarin

jelas urusan gempa bumi Klaten dan Bantul kira urusannya ming akhirnya ming omah wira beres kok tidak ngurusi sanitasi ini padahal ada aturan ini peraturan ini sumur karo WC septic tank ini jaraknya 10 meter aku lah ini gak 10 meter karo tonggone sampe 1 meter dan di siji siji ngaju gak ngombe siji ngising nah ini sistem itu nah ini apa kicak ngising marai jadi percaya teori sosial yeah. Untuk memotret Indonesia itu segala sampe teng karo sumur 1 meter kuwi berbahaya gue bongkar gue bongkar gue bongkar wangke niki duwe anu kok duwe wisdom kok janjane sing diombe lak ya uyuhe dhewe to. Ana wong Jawa iki ngono kuwi. Sing kok kecatuk janjane ya taimu dhewe ya ngono. Kita itu punya kesadaran kosmologis yang luar biasa. Makanya dari barat lah manusia mulai kehilangan kosmos. Jadi kue nak neng London, kue orang ngerti lor gitu. Kue ngerti ni tengen kiwo ngarep muri sangat lokal. Nek kue neng kene kan tetep. Kaya ikut kan kono ngulon, ya. Kue nek ono pertelon sing ono bang Juni sing ora murup normal kaya iki ngidulo ngono ta. Aku nek kaya ono bang Jo sing abangis 180.000 yuk ini turu tau isi suwe banget gue langsung si Jijo tapi rapopo gak apa-apa di Indonesia karena orang Indonesia lebih besar dari negaranya hatinya lebih luas dari tanah airnya gitu kan ini bikin guyu rapopo orang yang barat itu harus melibu pengadilan karena mereka manja aning kono sunat weh ono wong Yahudi disunat bareng wis gede sadar kok aku biar disunat aku jujur deh nuntut wong tuwane cukup ya kan balik ke aku biar monggo mau bengi ning padang bulan iki ayahku diceritake ana wong cerita ayahku iki tau gawe sunatan hitanan masal kuwi dengan biaya pribadi itu 175 jaman tahun swigaan dan itu nganggo pringel dan yang diceritakan itu bukan khitanannya, bukan biayanya, bukan kemurahan hati ayah saya, bukan sing diceritake iki ana bocah sing penggaweane nglumpukke kucing. Diklumpukke yo diwale ngene kan. Tapi wajib ana kuwi. Ana wong mendek dan itu hanya di Indonesia orang-orang gue neng iya tau orang Indonesia gitu. Ini adalah kalamakiyah yang dibacakan di Surabaya. Saya baca teksnya apa adanya seperti yang saya bacakan malam itu. Kalamakiyah untuk ijazah makiyah dan syahadah makiyah. Malam ini kita menghormati dan menyampaikan penghargaan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang pekerjaan sehari-harinya insya Allah disenangi oleh Tuhan. Di tengah gegap gempita peradaban modern yang profesi utamanya adalah menyakiti hati Tuhan. Malam ini kita bukan sedang memberikan penghargaan kepada orang yang prestasinya hebat, yang punya kekuatan dahsyat, yang punya kreativitas mumpuni, yang punya kepandaian intelektual atau yang punya ketinggian spiritual. Ijazah makiyah dan syahadah makiyah juga tidak diperuntukkan bagi orang dengan keunggulan profesional, bahkan tidak juga untuk keunggulan itu sendiri. Makiyah berpendapat manusia tidak perlu mengungguli sesama manusia.